pagar bintang, langit menguning kayak di siang hari. Nyaman berduduk, nyaman berduaan, kada terasa malam pang larut. Bulan haji datanglah sudah, urang tatua sudah berniatan hendak mengawin akanang matunangan si Aminah awan si Aduh. Datanglah sudah, datanglah jua hari Ahad nang ditunggu. Marum harum kambang malati, kambang goyang di ujung galu. Pengantinnya sudah basani, duduk di palaminan adat Banjar. Adat urang tatuha bahari, kada tatinggal saumur hidup. Haji datanglah sudah, urang tatuha sudah berniatan hendak mengawin akanang batunangan si Aminah awan si Aduh. Datanglah sudah, datanglah jua hari Ahad nang ditunggu. Baharum-harum kambang malati, kambang goyang di ujung galu. Pengantinnya sudah basah, seumur hidup, kada tak tinggal seumur.